كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Kita lanjutkan tafsir dari suratul Fajr. Kemudian kaum 'Ad, demikian pula kaum Tsamud, mereka ini orang-orang yang memiliki kekuatan. Ada yang diberikan kekuatan dari tubuh-tubuh mereka seperti kaum 'Ad. Demikian pula kaum Tsamud. Ada pula di antara mereka yang diberi kekuatan disebabkan karena bala tentara yang mendukungnya, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka ternyata menjadikan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala mereka ganti dengan kekufuran. Alam tara ila alladziina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang berikutnya tentang sifat mereka ini. Tiga kaum yang besar yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina taghaw fil bilad. Mereka adalah orang-orang yang taghaw, melampaui batas. Fil bilad, di negeri-negeri di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka. Fa aktsaru fiha al-fasad. Lalu mereka banyak melakukan kerusakan. Dan kerusakan yang terbesar yang mereka lakukan adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kufur dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabba alaihim rabbuka sawta adzabin, sehingga Allah Subhanahu wa taala menumpahkan kepada mereka sawta adzab, cambuk siksaan. Dan yang dimaksud adalah al-adzab asyadid, siksaan yang dahsyat, siksaan yang keras. Itu dalam kehidupan dunia sebelum kehidupan akhirat. Disebutkan dalam tafsir, haula alladzina istabaddu. Mereka-mereka ini orang-orang yang istabaddu, orang-orang yang yakni taghaw, melampaui batas. Wa zalamu fi biladillah, dan mereka berbuat zalim di negeri-negeri Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagaimanapun apa yang mereka tempati itu adalah milik Allah. Kekuasaan mereka itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang melimpah yang mereka miliki itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruhnya milik Allah, bahkan mereka-mereka sendiri pun adalah hamba-hamba dan ciptaan Allah. Namun mereka banyak melakukan perbuatan kerusakan, fa aktsaru fiha bi dzulmihim al-fasad. Maka mereka banyak melakukan kerusakan dengan kezaliman yang mereka lakukan. Kerusakan yang hakiki itu, ma'asyar ikhwan rahimakumullah, adalah al-ma'asi, kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran. Itu kerusakan yang sebenarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut al-mufsiduna fil ard adalah mereka yang melakukan perbuatan kekufuran di muka bumi. Jadi bukan yang dimaksud kalau seseorang memperbaiki kondisi kehidupan, memperbaiki jalan, mengatur kehidupan dan tata kota dalam negeri tersebut dianggap melakukan perbaikan. Bukan itu yang dimaksud. Bangsa-bangsa kafir Eropa dengan kemajuan yang mereka miliki, dalam istilah syariat mereka disebut sebagai al-mufsiduna fil ardh, merusak dalam kehidupan dunia disebabkan karena kekufuran yang mereka miliki. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna fil ardh. Kalau dikatakan pada mereka jangan kalian merusak di muka bumi, yang dimaksud jangan kalian merusak di muka bumi, jangan kalian berbuat kekufuran, jangan kalian berbuat kesyirikan, jangan kalian bermaksiat di muka bumi. Itu yang dimaksud. Namun justru mereka mengatakan kami ini orang-orang yang melakukan perbaikan. Bukan. Dalam istilah syar'i mereka adalah perusak. Ala innahum humul mufsiduna fil ardh. Mereka itulah yang merusak di muka bumi. Fa aktsaru fihal fasad, maka mereka banyak melakukan kerusakan. Fa sabba 'alaihim rabbuka 'adzaban syadida. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan kepada mereka azab yang sangat keras. Yaitu dalam kehidupan dunia. Ini akibat bagi kekufuran. Mendapatkan siksaan, mendapatkan azab di dunia sebelum mereka merasakannya di akhirah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi ya apa saja yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak satu pun yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu meliputi dengan ilmunya terhadap segala sesuatu. Jadi tidak ada satu pun yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala itu. Inna rabbaka labil mirsad, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menjelaskan ayat ini, labil mirsad ay ya'ni bihaitsu yara wa yasma'u wa yubsiru, di mana Allah Subhanahu wa taala melihat, mendengar dan mengetahui apa saja yang diamalkan oleh Bani Adam. disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, inna rabbaka ayyuhar rasul, sesungguhnya Rabbmu itu wahai Rasul, labil mirsadi liman ya'si, benar-benar mengawasi kepada siapa yang bermaksiat kepadanya. Yumhiluhu qalilan, Allah subhanahu wa ta'ala memberi tempo sedikit. Jadi kehidupan dunia ini sedikit, qalilan. Makanya orang kafir ketika mereka berbuat kekufuran, ketika mereka merusak di muka bumi, tidak langsung diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi diberi tempo terlebih dahulu. Semoga saja mereka mau kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, masih dipanjangkan umurnya. Atau yang dimaksud dengan yumhiluhu qalilan, yakni terus diberikan kenikmatan-kenikmatan dunia. Istidraj, bentuk pancingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, diberi tempo sedikit. Thumma ya'khuduhu akhdha azizim muqtadir. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengambilnya, menyiksanya dengan siksaan Allah yang maha perkasa lagi maha kuasa. Tayyib, sampai ayat yang ke-14. Barakallahu fiik. Ilahuna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.